طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita semua seorang hamba. Seorang hamba yang fakir, yang membutuhkan penolong. Seorang hamba yang lemah, khuliqal insanu dha'ifah, sehingga butuh dengan penolong. Dan kita semua punya kebutuhan, sehingga kita berharap kepada zat yang mampu memberikan kita kebutuhan. Dan jika kita berharap kepada makhluk, bisa jadi harapan kita akan luput. Adapun jika kita berharap kepada Allah, Rabb yang telah menciptakan kita semua, maka kita akan mendapatkannya. Selagi kita benar-benar sesuai dengan syariatnya Allah Azza wa Jalla, maka kita semua bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan kita. Jika kita menggantungkan harapan kita, jika kita memohonnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan ada kalanya kita juga butuh dengan sarana-sarana yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, sehingga kita bisa dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla hajatnya. Dan itulah amalan tawasul. Yang tawasul adalah mendekat kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan amalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang jika kita lakukan, jika kita memiliki hajat, maka Allah akan mengabulkan hajatnya kita insyaallah. Tetapi di sana ada tawasul yang disyariatkan dan ada yang tidak disyariatkan. Dan seorang yang bertawasul dengan tawasul yang disyariatkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kedekatan dengan Allah. Dia akan mendapatkan hajahnya. Adapun orang-orang yang bertawasul dengan tidak sesuai dengan syariat Allah, maka dia akan jauh dari Allah. Dan dia tidak akan mendapatkan hajahnya. Kalau toh mendapatkan, maka itu adalah istidraj. Sehingga kita semua harus semangat mengetahui tawasul-tawasul yang disyariatkan. Alhamdulillah kita sudah membahasnya. Dan kita juga harus semangat mengetahui tawasul-tawasul yang tidak disyariatkan. Dan tujuannya agar kita menghindarinya. Dan tawasul yang tidak disyariatkan, ya sudah kita bahas. Dan ini merupakan pembahasan terakhir insyaallah, dan pengulangan dari pembahasan sebelumnya juga insyaallah. Dan tawasul yang tidak disyariatkan itu, yaitu tawasul dengan meminta doa kepada mayit yang telah meninggal dunia. Walaupun mayitnya nabi atau orang soleh, tidak boleh. Ini haram, ini syirik. Kemudian yang kedua yang tawasul tidak diperbolehkan, tawasul dengan kemuliaan nabi, dengan kedudukan nabi, ini pun tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, tawasul yang tidak diperbolehkan, tawasul dengan zatnya makhluk, ini pun tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir yaitu tawasul bihaqqil makhluk, ini pun tidak diperbolehkan. Ya, tawasul dengan haknya makhluk. Makhluk memiliki hak. Dan para ulama rahimahumullah atau hafidhahumullah, ya, membagi hukum tawasul dengan haknya makhluk dengan dua pembagian hukum. Hukum yang pertama, man qala bijawazi. Hukum yang pertama, ulama yang mengatakan bolehnya bertawasul dengan haknya makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, ulama yang tidak membolehkan bertawasul dengan haknya makhluk. Ini akan kita rinci insyaallah. Yang pertama, ulama-ulama yang membolehkan bertawasul dengan haknya makhluk seperti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, atau seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang masih hidup sampai sekarang walhamdulillah. Beliau semua membolehkan untuk bertawasul dengan haknya makhluk. Akan tetapi nanti ada syarat-syaratnya. Ya, kenapa demikian? Ya. Karena ada sebuah hadis yang hadisnya telah kita jelaskan juga kemarin dan dijelaskan juga sama Ustaz Abu Syahid alhamdulillah, yakni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan haknya orang-orang meminta. Hadis ini para ulama yakni mujma'un ala dha'fihi, sepakat atas lemahnya hadis ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Jundi, Ustaz Abu Syahid kemarin. Dan ulama yang membolehkan berpegang dengan hadis ini juga, tetapi beliau atau para ulama tersebut mengatakan hadisnya dhaif. Sepakat dhaif. Akan tetapi maknanya sahih. Maknanya benar. Sehingga bisa diamalkan. Maksudnya seperti itu. Iya. Ya. Sehingga boleh enggak bertawasul dengan haknya orang-orang atau haknya makhluk? Hah? Boleh. Akan tetapi para ulama yang membolehkan, ya, yang mengatakan hadisnya dhaif tetapi maknanya sahih, ya ini pun dengan maksud, dengan syarat-syarat. Ya. Yang pertama, at-tawasul laisa bidzatil makhluq. Tawasulnya bukan dengan zatnya makhluk. Ya. Kalau bertawasulnya dengan zatnya makhluk, dengan pribadinya makhluk, dengan ya personnya makhluk, maka ini haram. Naam. Yang kedua, haqqus sa'il huna haqqu ijabati du'a. Hak orang yang meminta di sini yaitu hak penjabahan doa. Hak dikabulkannya doa. Bagi orang-orang yang meminta, apalagi orang yang soleh, dia punya hak diijabahi doa. Ya. Naam. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an." Jika hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, katakan sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Dan kata para ulama yang membolehkan tawasul dengan hak makhluk, nih, yang dia mengatakan bahwasanya di sini ada hak ijabah ad-doa, bahwasanya orang yang meminta punya hak untuk dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla, yakni haqqu ijabati du'ai umuman. Hak ijabah pengkabulan doa secara umum. Ya, secara umum. Seluruh orang yang meminta akan dikabulkan. Maka jika seandainya kita bertawasul dengan haknya makhluk, kita meminta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana dalam hadisnya tadi, aku memohon kepadamu dengan haknya orang-orang yang meminta umum, Mas Yan. Bisa dipahami di sini. Kalau khusus ke person-person tertentu, maka bukan ya ke haknya makhluk, tetapi dia termasuk tawasul yang disyariatkan. Kita pergi kepada person-person seseorang yang dia tuh soleh, yang hadir, yang masih hidup, kemudian kita minta kepada dia agar dia berdoa kepada Allah untuk supaya dia berdoa tentang hajatnya kita. Dan ini termasuk pembahasan tawasul yang disyariatkan. Kalau seandainya pengkabulan doa tersebut untuk person-person, maka dia masuk dalam pembahasan tawasul yang disyariatkan. Tetapi para ulama juga mengatakan bahwasanya hak sa'il di situ, ya ini hak secara umum, bukan secara khusus. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau secara umum ya kita minta, ya Allah aku mohon kepadamu dengan haknya orang-orang yang meminta. Secara umum. Adapun kalau secara khusus, ya. Nah, ini nantinya masuk dalam pembahasan tawasul bi, ya ini masru', tawasul dengan yang masru', yaitu dengan meminta doa kepada seorang yang laki-laki yang soleh, yang hadir, yang hidup, yang dia berdoa kepada Allah agar Allah mengabulkan hajatnya kita. Dan ini disyariatkan. Dan ini syarat-syaratnya agar tawasul dengan makhluk tersebut sahih. Kalau seandainya dia tawasul dengan zatnya makhluk, maka enggak boleh. Naam, ya. Thayyib. Bisa dipahami enggak di sini? Naam. Ini hukum yang pertama atau rincian hukum yang pertama tentang perkataan ulama yang membolehkan bertawasul dengan haknya orang-orang atau haknya makhluk. Kemudian pendapat yang kedua, man qala la yajuz. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Dan ini yang lebih mendekatkan kebenaran. Wallahu ta'ala bisawab, ya. Nanti kita akan jelaskan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan nantinya. Dan salah satunya ulama yang tidak membolehkan yaitu Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Kenapa demikian? Ya ini hadza mabniun 'alal hadis dhaif. Kenapa? Karena hadis as'aluka bihaqqi sa'ilin riwayat Imam Ahmad, ulama sepakat dhaifnya. Sepakat dhaifnya. Ya. Kalau sudah sepakat dhaifnya la yahtaju bihi fil umuril akidah. Maka tidak disyariatkan kita untuk mengamalkannya dalam perkara akidah. Dan tawasul termasuk perkara akidah. Nah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Mustalah Hadis, ya, dalam menjelaskan tentang hadis dhaif yang diperbolehkan untuk diamalkan, beliau mengatakan syaratnya ada tiga. Yang pertama, alla an yakun ad-dhaif syadidan. Dhaifnya enggak benar-benar dhaif. Jadi masih bisa dikatakan dhaifnya ringan. Yang kedua, an yakun aslul amali ladzi dzakara fihi targhib wa tarhib sabitan. Ya ini memang amalan yang disebutkan dalam hadis yang dhaif tersebut, amalan yang ada ketetapannya dari Al-Quran dan hadis. Dan ini dalam bentuk ya ini targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman semata. Nah, artinya bukan dalam perkara-perkara akidah. Dia sekedar perkara motivasi dan ancaman semata. Adapun dalam perkara akidah tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, Alla yu'taqadu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. Dan dia wajib mengamalkannya dengan meyakini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tidak mengatakan hal tersebut. Karena itu hadisnya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama yang tidak membolehkan bertawasul dengan haknya makhluk karena hadisnya dhaif. Sepakat para ulama tentang kedhaifan hadis tersebut. Dan tidak boleh diamalkan dalam perkara-perkara akidah. Dan tawasul merupakan perkara akidah. Yang tentunya kita tidak boleh ya bertawasul ya, kecuali dengan hadis-hadis yang sahih. Naam. Sehingga ya, pendapat yang ini yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walaupun Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili membolehkan. Tetapi maksudnya bukan tawasul dengan zat makhluk. Nah. Dan tawasul dengan hak-haknya orang meminta secara umum, bukan secara khusus. Kalau secara khusus maka dia masuk kepada tawasul yang disyariatkan, yaitu meminta doa kepada orang soleh yang hadir yang hidup agar dia berdoa kepada Allah untuk memenuhi, agar Allah memenuhi hajatnya kita. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, dan ini pendapat ulama yang kedua yang tidak membolehkan bertawasul dengan haknya makhluk karena ya, hadisnya dhaif. Walaupun maknanya sahih, tetapi tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah akidah. Thayyib. Dan Syekh Shalih Ibnu Fauzan, kita kembali kepada kitab, mengatakan dalam kitab Aqidatul Tauhid halaman 140, at-tawassul bihaqqil makhluki la yajuzu li amrain. Dan ulama yang tidak membolehkan adalah Syekh Shalih Fauzan untuk bertawassul dengan haknya makhluk. Sebabnya ada dua katanya. Yang pertama, anna haqqul makhluq fi haqqi ijabati du'a wa haqqul fadli wa haqqul in'am wal ikram wal rahmah wa wafa'i bisidqillahi azza wa jal biwa'dillahi azza wa jal. Sesungguhnya ini ana ringkas ya, Sesungguhnya hak makhluk adalah hak ijabah doa. Dan itu merupakan hak keutamaan, hak pemberian, hak nikmat, hak pemuliaan, hak rahmat, hak jujurnya Allah dalam memenuhi janjinya. Nah, dan itu bukan haknya makhluk, yang hak itu adalah hak pengganti. Akan tetapi haknya hak keutamaan dari Allah. Ya. Wa huwa laysa muqabalati syai' bi syai'. Dan dia bukanlah hak pengganti atas sesuatu terhadap sesuatu. Seperti haknya makhluk dengan makhluk yang lain. Sehingga tawassul dengan haknya makhluk tidak diperbolehkan. Ini alasan yang pertama. Karena haknya yang di sini, yang dimaksud aku bertawassul dengan haknya makhluk, yaitu haknya ijabatu doa. Dan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hak di situ bukan hak pengganti. Paham? Hak di situ adalah hak keutamaan dari Allah. Pemberian dari Allah. Rahmat dari Allah untuk hamba yang soleh, yang berdoa. Yang jika dia soleh dan dia benar-benar berdoa kepada Allah, maka akan diberikan pengijaban doa, pengkabulan doa. Sehingga haknya tersebut bukan hak pengganti. Ya, bukan hak pengganti, tetapi hak pemuliaan dari Allah, hak pemberian Allah untuk hambanya yang meminta. Dan jika seandainya seorang bertawassul dengan hak pengkabulan doa tadi secara umum maupun secara khusus, ya, dia meyakini bahwasanya Allah mengabulkan doa tadi, ini merupakan rahmat pemberian dari Allah Azza wa Jal, bukan hak pengganti, maka ini adalah tawassul yang disyariatkan. Tetapi kalau maksudnya dia bertawassul dengan haknya makhluk, dia meyakini dengan sebagai hak pengganti, bahwa seorang hamba yang berdoa pasti akan diijabahi oleh Allah, maka enggak boleh. Dan yang dimaksud Syekh Shalih Fauzan di sini, dia ingin menjelaskan bahwasanya ya, hak di sini bukan hak pengganti. Sehingga seorang tidak boleh bertawassul dengan makhluk. Paham di sini? Nah. Ini alasan yang pertama. Ya. Alasan pertama bahwasanya hak makhluk tersebut, hak pengabulan doa bukan hak pengganti. Tapi hak memang karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu menjadikan makhluk tidak bisa benar-benar mendapatkan. Akan tetapi benar-benar itu semua dari Allah Azza wa Jalla, bisa dapat bisa tidak. Nah, dan jika seandainya dia meyakini bahwa hak di situ adalah hak pengkabulan doa, bukan hak pengganti, dan jika dia bertawassul dengan hak makhluk, maka ini termasuk tawassul yang disyariatkan. Tapi seandainya dia bertawassul dengan makhluk, dia meyakini hak pengganti, maka tidak boleh. Dan yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, bahwasanya tidak boleh bertawassul dengan hak makhluk kalau seandainya dia meyakini bahwasanya makhluk punya hak pengganti. Jika dia berdoa, jika dia soleh dan berdoa kepada Allah, langsung diganti. Tidak. Maka ini tidak boleh bertawassul dengan makhluk kalau seandainya dengan keyakinan bahwasanya makhluk tersebut punya hak pengganti. Tapi kalau seandainya dia meyakini bahwasanya makhluk tersebut memiliki hak ijabah doa, hak pemberian karunia rahmat dari Allah Azza wa Jalla, maka ini namanya tawassul yang disyariatkan. Tetapi yang dimaksud Syekh Shalih Fauzan di sini, tidak boleh bertawassul dengan makhluk, sebab yang pertama, ya, karena haknya makhluk bukan hak pengganti. hak ijabah doanya makhluk bukan hak pengganti. Tetapi hak apa? Hak pemberian karunia dari Allah untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Karena janjinya Allah, ya, siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Toyib. Tapi bukan hak pengganti. Nah, ya, ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua. Sebab yang kedua, ya, ini ringkas juga. Anak i'ta'a haqqil fadli wal in'am li abdi salih hakun khasun lillah laisa li ghairihi minal makhluk. Sesungguhnya hak pemberian ijabah doa untuk hamba-hamba ya Allah yang soleh ini hak kekhususan untuk Allah, bukan untuk selain Allah, ya. Sehingga Syekh Shalih Ibnu Fauzan di sini mengatakan anna hadzal haqqal ladzi tafaddala Allahu bi ala abdihi huwa haqqun khasun bihi. Bihinya kembali kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah, sesungguhnya hak ijabah doa pemberian Allah atas hambanya ini kekhususan untuk Allah. La alaqata li ghairi bihi, tidak ada sangkut pautnya dengan selain Allah. Hak pengabulan doa itu enggak bisa makhluk mengabulkan doa. Betul apa tidak? Itu mutlak milik Allah Azza wa Jal. Sehingga di sini kembali kepada siapa? Kepada Allah. Karena hanya Allah yang mengabulkan doa. Nah, dan haknya makhluk mendapatkan pengabulan doa ini miliknya Allah saja. Karena hanya Allah yang mengabulkan doa. Tidak ada kaitannya dengan selain Allah Azza wa Jal. Fa'idha tawassala bi ghairuhu ghairu mustahiqihi. Maka kalau seandainya seorang bertawassul kepada selain Allah dengan haknya selain Allah, kana mutawassilan bi amrin ajnabiyyin. Ya, maksudnya apa? Ya, ini kana mutawassilan bi ghairi mawdi'ihi. Maka orang tersebut bertawassul bukan pada tempatnya. Karena ya, makhluk betul punya hak, tapi haknya hak pengganti, bukan hak ijabah. Hanya hak pemuliaan. Hak pemberian dari Allah sewajar pengabulan doa, bukan hak pengganti. Sehingga jika seorang bertawassul dengan Allah, dengan haknya makhluk kepada Allah, maka dia bertawassul bukan pada tempatnya. Karena yang memberikan ijabah doa hanya Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya seorang bertawassul dengan makhluk, seakan-akan dia meyakini bahwasanya yang mengabulkan doa siapa? Makhluk. Sehingga tidak boleh dia bertawassul dengan makhluk. Nah, ya, seperti itu. Ini yang dimasukkan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan. Kenapa? Karena hak pengijabahan doa hanya milik Allah. Nah, dan kalau seandainya yang dimasukkan bertawassul dengan haknya makhluk, dia bertawassul dengan ijabatul doa, dan ini merupakan karunia pemberian dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba yang Allah yang berdoa yang soleh, maka ini tawassul yang disyariatkan. Naam. Tetapi yang dimasukkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini tidak bolehnya bertawassul dengan makhluk, ya, dengan hak makhluk yang jika dia meyakini bahwasanya makhluk tersebut memiliki hak pengganti, sehingga seakan-akan makhluk tersebut yang mengijabai doa. Kalau seperti itu kita katakan bahwasanya yang mengijabai doa hanya Allah. Ya, yang tentunya kalau seandainya seorang bertawassul dengan selain Allah, maka dia bertawassul bukan pada tempatnya. Sehingga kata Shalih Fauzan, kana mutawassilan bi amrin ajnabi la alaqata lahu bihi. Maka dia bertawassul dengan bukan pada tempatnya, dengan orang asing. Bukan dengan Allah. Dan tidak ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga Syekh Shalih Ibnu Fauzan mengatakan wa hadza la yujdihi syai'an, sehingga ini tidak bermanfaat bagi dia yang bertawassul dengan haknya makhluk. Naam, ya. Seperti itu. Thayyib. Sehingga kita semua harus benar-benar mengetahui maksud dari bertawassul dengan makhluk, dengan haknya makhluk ini. Kalau seandainya ya, dia bertawassul dengan hak makhluk dengan meyakini bahwasanya hak ijabah doa di sana adalah hak pengganti, maka haram, tidak boleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini, kalau seandainya dia meyakini bolehnya bertawasul dengan haknya makhluk, dengan berkeyakinan bahwasanya makhluk memiliki hak dikabulkannya doa, dan ini karena keutamaan, karena pemberian, karena kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba Allah yang saleh, dan karena Allah ingin memenuhi janjinya, maka ini boleh. Tayyib. Naam. Ya. Yeah. Dan dalam hal seperti ini, ya. Yeah, tentunya setelah dirinci semakin jelas perkara tersebut. Betul apa tidak? Naam. Ya. Yeah. Kalau seandainya tidak dirinci, apa yang harus kita katakan? Boleh atau tidak? Hah? Boleh apa tidak kira-kira? Kalau dikatakan boleh, nanti seakan-akan membolehkan orang-orang yang bertawasul yang bermudah-mudahan, sehingga dia bertawasul dengan zatnya makhluk, dan ini haram. Sehingga nanti dia bertawasul dengan zatnya Nabi, dengan mengatakan, aku memohon kepadamu ya Allah, dengan zatnya, dengan haknya Nabi, hak Nabi punya hak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan haknya Nabi, agar engkau memberikan ini dan memberikan ini, sehingga terjatuh dalam kesyirikan nanti dia. Nah, ya walaupun memang kalau setelah dirinci, kita akan mendapatkan bahwasanya makna bertawasul dengan hak makhluk bisa benar, bisa salah. Nah, tergantung nanti keyakinannya. Kalau keyakinannya bahwasanya hak makhluk yaitu pengijaban doa itu adalah merupakan pemberian dari Allah, karunia dari Allah, rahmat dari Allah untuk hamba yang soleh, dan memenuhi janjinya Allah untuk hamba yang soleh yang berdoa kepada Allah, maka ini diperbolehkan. Kalau dia meyakini hak pengganti, maka haram. Tetapi terkadang orang gak mau merinci, betul apa tidak? Sehingga Syekh Saleh Fauzan di sini mengatakan langsung, at-tawassul bihaqqil makhluk la yajuz. Bertawassul dengan hak makhluk tidak boleh. Walaupun Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Sulaiman Ar-Rahili yang masih hidup sampai sekarang mengatakan boleh, karena hadisnya dhaif, maknanya sahih. Tetapi tentunya harus dirinci. Kalau seandainya kita enggak mungkin bisa merinci, maka kita katakan enggak boleh. Itu lebih enak. Tapi kalau kita bisa merinci, maka kita katakan apa? Boleh dengan rincian. Bisa dikatakan seperti ini insyaallah. Wallahu ta'ala bisawab. Ini mungkin pembahasan kita, semoga ini melengkapi pembahasan yang tempo hari. Thayyib. Nah, bisa dipahami enggak kira-kira sampai di sini? Nah, permasalahannya agak urgen. Nah, sehingga kita semua harus benar-benar memahami. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Abu Syahid kemarin, memang harus serius dan harus rinci dalam membahas masalah tauhid. Sehingga orang-orang hadadiyah atau yang terpengaruh dengannya, yang hanya sibuk dengan tahdir-tahdir, jamaahnya disibukkan dengan tahdir, atau orang-orang sururi, atau yang terpengaruh dengan orang-orang sururi atau ikhwanul muslimin, atau yang terpengaruh dengan ikhwan-ikhwan muslimin yang sibuknya dengan selain akidah, akhirnya gak bisa merincinya, sehingga akhirnya menggambarkan suatu permasalahan terkadang tidak dirinci lagi, dan dia gak mengetahui, sehingga mengetahui yang hak dikatakan batil, mengetahui yang batil dikatakan yang hak. La haula wala quwata illa billah. Sehingga harus benar-benar kita ya memahami masalah akidah ini dan harus rinci. Dan inilah bedanya dakwah tauhidnya ahli sunnah wal jamaah, dakwah tauhidnya salafus saleh, dakwah tauhidnya para anbiya, dakwah tauhidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang merinci. Dan kita semua enggak mungkin akan paham kalau seandainya kita enggak serius dalam memahami permasalahan tersebut. Sehingga memang benar-benar kadang harus baca berulang-ulang, ya. Kemudian apa? Kemudian dia, ya. Kemudian memahami, kemudian dia, ya, benar-benar setelahnya sampai benar-benar paham dan hilang permasalahan, hilang syubhat. Dan alhamdulillah semoga ini bisa menjadikan kita semua benar-benar memahami apa yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian mungkin pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa barik wa salim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.